Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini di tengah guyuran hujan yang berupa rahmat sebetulnya ini. Malam tahun baru, malam hujan. Baguslah. Jadi insya Allah akan terkurangi, tereduksi kemaksiatan demi kemaksiatan. Semoga semacam itu yang kita harapkan. Kita masih ingat malam tahun baru tahun 2011. Itu di Pasir Putih. Pada pagi harinya setelah perayaan malam tahun baru di Pasir Putih, itu terdapat sebanyak 1.200 kondom di pasir, di pantai Pasir Putih itu. Luar biasa. Alhamdulillah kalau dengan semacam ini hujannya didahulukan sehingga yang tadinya mau pergi nggak jadi pergi. Kalau seumpama hujannya jam 12 atau jam 11 masih sudah kadung berangkat, jadi mungkin mereka masih mau bertahan gitu. Alhamdulillah sudah dari jam segini sudah turun hujan. Semoga kemaksiatan tereduksi, semoga kemaksiatan menjadi pertahankan, dan semoga berkatnya hujan, berkatnya ketaatan yang dilaksanakan pada malam tahun baru ini, kaum muslimin mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, sehingga segala macam musibah bencana di dalam negeri kita tercinta ini bisa terkurangkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kita tentang pembacaan kitab Nasaih Diniyah. Masih kitab di dalam keterangan tentang keutamaan salat. Walal ma'rifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min tamamil muhafadati ala salawati husnul muhafadati ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba syari'u alaihi salatu wa salam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha. Dan termasuk daripada muhafadah kita menjaga salat-salat lima waktu adalah dengan kontinu melaksanakan salat rawatib. Salat rawatib itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat lima waktu. Dikatakan rawatib karena dia berbarengan dengan salat lima waktu. Jadi rawatib, rawatib itu yang selalu datang. Sehingga dikatakan rawatib. Dan rawatib itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada rawatib mu'akkadah, ada rawatib ghairu mu'akkadah. Perbedaannya antara mu'akkadah sama ghairu mu'akkadah itu adalah, kalau rawatib mu'akkadah itu adalah salat-salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi berada di dalam keadaan hadar maupun berada di dalam keadaan safar, selalu dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rawatib mu'akkadah. Jumlahnya ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah rawatib yang mu'akkadah yang hampir sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang 10 rakaat tersebut ada yang dinamakan dengan rakaatul fajri. 2 rakaat yang dilangsungkan, dilaksanakan sebelum subuh. Itu Nabi Rasul bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh, itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Apa maksudnya lebih afdal daripada dunia dan seisinya? Kata ulama begini. Kalau seumpama kita diberikan oleh Allah SWT dunia dengan segala isinya, semua milik kita seorang. Dunia dengan segala isinya milik kita seorang. Kemudian kita sedekahkan semuanya. masih besaran pahalanya kita melaksanakan dua rakaat sebelum salat subuh. Nah, oleh karenanya jangan ditinggalkan. Itu adalah sebuah keutamaan yang gampang untuk kita raih dan tidak sulit untuk kita dapatkan. Pahalanya sangat besar. Kemudian apa yang perlu kita laksanakan di dalam sholat dua rakaat itu? Pertama, kita harus melaksanakannya sebelum salat subuh. Kedua, kita hendaknya membaca surat yang diajarkan oleh Nabi di dalam kedua rakaat tersebut. Sedangkan surat yang disunnahkan untuk dibaca pada dua rakaat tersebut adalah ada dua macam surat. Yang pertama adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakannya. Ditambah lagi, Nabi SAW pernah bersabda, Man salla rak'atil fajri wa qara'a alam wa alam amina minal alam. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan dua rakaat sebelum salat subuh, kemudian dia membaca surat yang awalnya alam dan alam. Apa itu? Yang pertama alam nasrah, yang kedua alam tarotaifah. Maka orang yang melaksanakan itu, kata Nabi Muhammad, maka dia akan aman daripada segala macam penyakit untuk hari itu. Jadi aman. Lebih baik kita kumpulkan antara keduanya. Jadi rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun sama alam nasrah. Rakaat kedua kita baca alam tarotaifah fa'al wabika sabil fil sama Qul huwallahu ahad. Jadi kita padukan antara keduanya. Kemudian dilanjutkan setelah salam, kita disunahkan untuk berbaring ke arah kanan menghadap kiblat, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melaksanakannya juga, berbaring menghadap kiblat, berbaring ke arah kanan menghadap kiblat. Seraya kita membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin SAW antaufirali. Ya Allah, wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israel, Tuhan Nabi Muhammad SAW, supaya Engkau ampuni dosa-dosaku. Sedangkan maksud daripada kenapa kita berbaring pada waktu itu adalah untuk selalu kita mengingat bahwasanya hari itu ada kans atau kesempatan atau ada kemungkinan untuk kita meninggal pada hari itu. Kalau kita meninggal pada hari itu, posisi kita ketika berada di alam di kuburan, maka posisinya seperti itu persis. Kita berbaring ke arah kanan menghadap kiblat, seperti orang yang rukuk tapi enggak terlalu rukuk. Nah itu. Nah begitulah Nabi kita Muhammad SAW selalu melaksanakannya setiap hari, setiap setelah melaksanakan salat fajar, salat qobliyatul fajar itu. Untuk apa Nabi SAW melaksanakan itu? Dan untuk apa Nabi SAW mengajarkan kita melaksanakannya? Supaya kita selalu tetap waspada dan selalu mengingat. Kenapa? Kehidupan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada duanya, tidak bernilaikan. Sehingga setiap hari paling tidak, kata Nabi Muhammad, paling tidak kita itu mengingat kematian walaupun sekali dalam sehari. Kapan itu? Ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat dua rakaat itu. Jadi sambil baca Allahumma Rabba Muhammad, Rabba Jibril, Rabba Muhammad SAW, antafir ali, sambil kita bayang-bayangkan. Nah, kalau kita meninggal ya semacam ini keadaan kita. Kalau kita meninggal sudah terputus semua amal kita. Kalau kita meninggal kita hanya membutuhkan kepada amal kita. Kita tidak bisa membutuhkan kepada amalnya orang lain. Kita tidak bisa lagi menambah amal kebaikan kita dan lain sebagainya. Nah itulah yang perlu untuk kita pikirkan, kita renungkan pada saat kita melaksanakannya. Supaya kita termasuk orang yang selamat. Benar-benar menggunakan nikmat kehidupan kita itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi, disunahkan setelah melaksanakan sholat dua rakaat itu, selain membaca doa fajar yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, membaca tasbihnya malaikat. Di mana tasbihnya malaikat tersebut dijuluki oleh Nabi SAW dengan Jaibul Masakin, kantongnya orang miskin. Kenapa dijuluki dengan Jaibul Masakin? Karena pernah ada salah satu sahabat Nabi yang dia itu dalam kesulitan untuk mendapatkan rizki, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku mendapati rizkiku sangat berat, sulit untuk mendapatkan rizki. Akhirnya kata Nabi, bagaimanakah engkau, lupakah engkau, tidak engkau gunakan dengan Jaibul Masakin? Apa Jaibul Masakin itu ya Rasulullah? Yaitu setelah kamu melaksanakan sholat dua rakaat sunat al-fajar, kamu membaca Subhanallah bihamdi Subhanallahil Azim, Astagfirullah. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim, Astagfirullah. Ini kalau dibaca sebanyak 100 kali setiap hari, maka orang itu tidak akan menjadi orang fakir. Gampang, rezekinya itu gampang. Jadi Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim, Astagfirullah. Dilaksanakan setelah sholat wabli atas subuh, tapi sebelum sholat subuh. Jadi setelah melaksanakan wabli atas subuh, tapi sebelum sholat subuh. Nah, setelah selesai itu, baru kemudian baru sholat subuh, gitu loh. Jadi antara sholat fajar sama sholat subuh, kita disunatkan untuk membaca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim, Astagfirullah. Nah, itu mendatangkan rezeki. Termasuk di antara wirid-wirid yang mujarab untuk mendatangkan rezeki. Itu yang pertama. Ada lagi doa yang mujarab untuk mendatangkan rezeki selain itu, yang datang juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tapi dibacanya setelah habis sholat duhur sama sholat asar, antara dua waktu itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sebanyak 100 kali juga. Itu mujarab, gampangkan kita dapat rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga membaca wiridnya para salafun as-salih untuk menggampangkan rezeki, yaitu membaca Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Nah, itu juga disunahkan dibaca setelah sholat duhur sampai sholat asar sebanyak 100 kali. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Itu mujarab. Nah, terus tambah lagi juga kita membaca surat Al-Waqiah pada malam hari, jangan ditinggalkan. Kalau bisa kita baca surat Waqiah itu setiap habis sholat lima waktu sekali. Kalau nggak bisa, ya udah cukup sekali ya, dan itu dilaksanakan pada malam hari. Jadi lebih afdal daripada siang hari ataupun sore hari. Baca surat Waqiah, kemudian setelah selesai baca surat Waqiah, kemudian kita baca surat doanya yang datang daripada Nabi itu. Yaitu Allahumma sunu wujuhana bil yasar waluthihinna bil akbar. Nah, itu doa kalau kita baca setiap hari kontinu, itu menggampangkan rezeki kita. Terus ditambah lagi sholat duha. Nah, itu datangnya daripada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda La faqra ma'ad duha wala ghina ma'ad zina. Yang artinya tidak akan menjadi orang fakir orang yang selalu melaksanakan sholat duha, dan tidak mungkin akan menjadi orang kaya orang yang sudah pernah berbuat zina. Anda lihat, kalau orang sudah berbuat zina, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, atau sudah bertobat tapi tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula dia tidak akan menjadi orang kaya. Walaupun dia punya uang melimpah, mobil mewah, rumah semewah mungkin, tapi hatinya selalu kurang. Nah, itu adalah orang fakir. Orang kalau berzina dia tidak akan menjadi orang kaya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu-satunya cara, makanya di antara penyebab kefakiran yang paling besar adalah kalau dia sudah melakukan perzinahan. Itu akan mujarab menjadi orang yang fakir. Nah, maksudnya fakir di sini, fakir yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW, yaitu takut kefakiran. Selalu butuh, selalu kurang. Itu kefakiran yang sesungguhnya. Jadi hakikat kefakiran itu bukan orang yang gak punya. Tapi orang punya, tapi dia merasa kurang terus. Sehingga uang yang ada itu tidak terkurangkan, tidak digunakan. Sampai ketika dia meninggal dunia, uangnya menumpuk. Dia yang mencarinya, dia yang susah payah mendapatkannya, tapi yang menikmatinya bukan dia, tapi orang lain. Ini orang yang fakir namanya. Bukan orang yang tidak punya apa-apa. Itulah maksud daripada Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Jadi yang dimintai perlindungan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW, kepada Allah SWT daripada kefakiran. Kefakiran yang bagaimana? Yang kefakiran seperti ini. Yang dia itu merasa kurang terus. Merasa butuh terus. Nah, ini kefakiran yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga yang memudahkan kita, atau wirid yang datang daripada Nabi Muhammad SAW yang memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki adalah setelah sholat Jumat. Habis sholat Jumat kita membaca Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mubdi, Ya Mu'id. Nah, itu dibaca sampai sebanyak 4 kali. Allahumma ghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibaca doa tersebut sampai 4 kali. Itu Imam Malik mengatakan ini doa mujarab. Setelah aku coba, maka aku tidak pernah merasakan kefakiran sama sekali. Aku tidak pernah merasakan kekurangan sama sekali. Karena berkat doa itu. Jadi habis sholat lima waktu, habis sholat Jumat itu, setelah kita baca 7 kali Fatihah, 7 kali Wallahat, 7 kali Kulaudu Rabbil Falak, 7 kali Kulaudu Rabbil Nas, kemudian baca doa itu 4 kali. Nah, jadi baru kemudian kita bergerak, gak apa-apa. Tapi sebelum baca doa itu, jangan bergerak. Nah, itu mujarab. Sepanjang minggu itu dia akan dapatkan rezeki itu dengan gampang, dengan mudah. Nah, jadi itu diantara wirid-wirid yang datang daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat yang disebutkan. Sedangkan rawatib yang ghair muakkad ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur. Berarti 2 rakaat sebelum duhur muakkad sama ghair muakkad berarti 4 rakaat. 2 rakaat setelah duhur. Berarti yang setelah duhur itu ada 2. Ada 2 rakaat yang muakkadah, ada 2 rakaat rotibah yang ghair muakkadah. Berarti 4 rakaat juga. Boleh satukan, boleh. Kemudian kalau tidak sempat melaksanakannya sebelum duhur, boleh dilaksanakan setelah sholat duhur. Karena sholat rawatib itu maksudnya sama seperti maksudnya waktu sholat itu. Keluarnya sama seperti keluarnya waktu sholat tersebut. Jadi artinya, ghabliyah itu, baik ghabliyatul duhur, ghabliyatul asar, ghabliyatul maghrib, ghabliyatul isya, boleh dilangsungkan, dilaksanakan sebelum sholat, boleh juga setelahnya. Walaupun sengaja tidak apa-apa. Nah, boleh digabung antara yang muakkadah sama ghair muakkadah dengan satu salam. Boleh. Tapi lebih baik 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi tidak digabung. 2 rakaat yang muakkadah sendiri, 2 rakaat yang ghair muakkadah sendiri. Kemudian setelah sholat duhur, 2 rakaat yang muakkadah sendiri, 2 rakaat yang tidak muakkadah juga sendiri. Nah, kemudian itu 4 sudah. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat subuh, sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu termasuk rawatib yang ghair muakkadah. Dan itu juga termasuk sholat yang tidak ditinggalkan oleh para ulama. Kenapa? Karena karunia yang akan didapatkan oleh orang yang menjalankannya itu sangatlah besar. Apa itu? Berupa apa? Doanya Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, di dalam hadisnya berbunyi, Allahummarham imro'an sholla arba'an sholla qoblal asri arba'an. Allahummarham imro'an sholla qoblal asri arba'an. Ya Allah, rahmatilah seseorang yang melaksanakan 4 rakaat sunnah sebelum sholat asar. Nah, jadi kalau mau dapat doanya Nabi, dan pasti doanya Nabi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT, maka laksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Boleh dengan 1 salam, boleh juga dengan 2 salam. Jadi kalau 2 salam berarti 2 rakaat, 1 salam, kemudian 2 rakaat lagi selanjutnya 1 salam. Atau boleh digabung dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama, kemudian tasyahud kedua, salam. Gitu. Itu dilaksanakan sebelum sholat asar. Nah, dan faedahnya, keutamanya, kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah SWT secara pasti. Kenapa dikatakan secara pasti oleh para ulama? Karena apa? Doanya Nabi tidak akan ditolak. Doanya Nabi pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi eman, 2 rakaat sebelum sholat subuh dilaksanakan, ditambah lagi 4 rakaat sebelum sholat asar, jangan pernah ditinggalkan. Karena itu bisa menimbulkan atau menurunkan rahmat Allah kepada kita semua. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, berarti semuanya jumlahnya ada 12. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat setelah sebelum asar, berarti 8. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib 10, 2 rakaat sebelum isya 12. Nah, berarti yang tidak muakkadah itu jumlahnya 12 rakaat. Sedangkan yang muakkadah jumlahnya 10 rakaat. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya. Karena iman, karena yang namanya pekerjaan sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang terjadi dalam pekerjaan fardu. Nanti akan disebutkan hadisnya. Di mana kata Imam Ghazali, faedahnya kita melaksanakan sholat sunnah itu ada 2. Yang pertama, dengan kita menjalankan sholat sunnah, kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan diangkat sebagai kekasihnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang berbunyi, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba." Yang artinya masih saja hamba-Ku itu berusaha mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah sehingga Aku mencintainya. Nah, ini. Jadi semua pekerjaan sunnah kalau kita laksanakan bisa mengakibatkan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebama kita hanya melaksanakan yang fardu saja, yang pokok saja, tanpa diiringi dengan kesunahan, maka kita tidak akan mendapatkan cintanya Allah SWT. Tapi dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah yang semacam ini, maka bisa jadi kita akan mendapatkan pahala daripada Allah dan cinta daripada Allah SWT. Ingatkan bagaimana kisahnya Sayyidina Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama yang sangat tersohor. Dia salah satu seorang fuqaha daripada mazhab Imam Syafi'i, di mana beliau itu mendapatkan julukan Izzuddin. Izzuddin, jadi yang memuliakan agama, yang menjadi kemuliaan bagi agama. Kenapa dia mendapatkan kemuliaan tersebut? Karena melaksanakan satu daripada sunnahnya Nabi. Satu sunnah Nabi tidak selalu dijalankan, selalu kontinu melaksanakannya, sehingga dia mendapatkan julukan daripada Allah. Bukan hanya mendapatkan kecintaan daripada Allah SWT, tapi justru mendapatkan julukan daripada Allah SWT hanya karena mempekerjakan satu sunnah. Apa itu? Padahal dia bukan orang alim. Padahal dia bukan orang soleh pertamanya. Dia adalah orang biasa. Dia pedagang. Bukan orang alim, bukan orang ahli ilim, tidak. Awalnya dia seorang pedagang. Sampai suatu waktu ketika beliau itu hadir dalam majelis taklim seperti ini, si ustaz ini menjelaskan tentang suatu fadilah. Apa itu fadilahnya? Fadilahnya begini. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang tidak tidur kecuali dalam keadaan berwudu, suci. Barang siapa yang tidak tidur kecuali dalam keadaan bersuci, wudu, maka ruhnya itu akan terbang sampai ke arasy Allah. Kemudian akan sujud di dalam arasy Allah sampai dia terbangun. Sehingga ketika dia itu mendengar, dia tertarik. Masya Allah, berarti kalau aku tidur dalam keadaan suci, berarti ruhku itu terbang ke arasy Allah untuk bersujud kepada Allah SWT. Akhirnya apa? Mulai malam itu, dia tidak tidur kecuali dalam keadaan suci. Terus dia lakukan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Subhanallah, setelah itu diuji oleh Allah SWT. Diuji satu malam. Dalam satu malam, pada waktu itu dia tidak punya istri memang. Dia bermimpi ihtilam. Tahu kan mimpi ihtilam? Mimpi ihtilam itu adalah mimpi basah. Mimpi yang mewajibkan kita mandi besar. Jadi dia kan sudah berkomitmen dalam dirinya. Saya tidak akan tidur kecuali dalam keadaan suci. Tiba-tiba dia tidur, mimpi basah. Dia cepat mandi, besar. Tidur lagi, karena belum waktunya bangun, dia tidur lagi. Tidur lagi, mimpi basah lagi. Sampai pada malam itu dia mimpi basah sebanyak 7 kali. Tapi malam itu juga dia tidak tidur kecuali setelah mandi sebanyak 7 kali. Coba lihat. Nah, kenapa? Dia sudah komitmen. Nah, itulah bedanya kita sama mereka. Mereka itu kalau sudah berkomitmen, mereka itu sudah meyakini atau melazimi suatu pekerjaan sunnah, dia tidak akan tinggalkan walaupun apapun yang akan dihadapinya. Padahal katanya pada waktu itu terjadi di musim dingin. Jadi musim dingin. Sehingga mandi itu luar biasa pada waktu itu. Tapi karena dia itu sudah ingin melaksanakan sunnah Nabi tersebut, maka dia tetap laksanakan walaupun dia harus mandi pada waktu itu, pada malam itu sebanyak 7 kali. Akhirnya pada tidur yang terakhir, setelah 7 kali mandi dia tidur masih. Ketika tidur lagi, kemudian dia bermimpi Allah SWT, beliau berkata, Allah SWT berkata kepadanya, Galia Izzuddin, lakot istahakot istahakta bi Izzuddin. Wahai Izzuddin, kamu berhak untuk mendapatkan Izzuddin. Akhirnya dia bangun dalam keadaan senang dan mulai saat itu akhirnya dia belajar, belajar, belajar, belajar sampai menjadi ulama yang tersohor. Padahal waktu dia belajar itu bukan dari semenjak kecil, tidak, tapi setelah tua. Sampai jadi ulama, jadi fuqaha, jadi orang yang luar biasa. Dan di antara yang selalu didengungkan, dibawa oleh para ulama sampai masa kini, di antara pendapatnya adalah kalau kita berwudu atau kita beribadah, apa saja niat kita untuk beribadah dan juga untuk melaksanakan suatu adat. Misalnya apa? Sekalian niat wudu, sekalian untuk bersihkan muka. Sekalian mandi sunnah, sekalian juga mandi untuk menyegarkan badan. Nah, itu gimana? Ada pahalanya apa tidak? Nah, itu kan ada khilaf di antara ulama. Menurut Imam Ghazali, lihat. Yang membangkitkan niat itu lebih besar mana? Kalau lebih besar akhiratnya, pahalanya dapat. Kalau lebih besar dunianya, dia enggak dapat. Kalau menurut Izzuddin bin Abdussalam, maka pahala yang akan didapatkan tergantung kepada niatnya. Kalau niat akhiratnya 30%, dia dapat pahalanya 30%. Kalau dia niatnya 70%, berarti niat pahalanya dapat 70%. Nah, itu siapa yang mengatakan? Izzuddin ini. Ibn Abdussalam. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu sering disebutkan yang namanya Izzuddin ibn Abdussalam. Kenapa dia dapat makam yang tinggi? menjadi ulama tersohor padahal asalnya bukan seorang santri dia. Kenapa demikian? Karena melaksanakan satu sunnah. Nah, kita harapkan orang semacam kita ini kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dari mulai sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah, pekerjaan-pekerjaan sunnah. Kalau kita laksanakan itu semua, kita akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan lagi kita berbuat kalau enggak sekarang? Tidak ada kehidupan lagi. Sekaranglah waktunya. Waktunya kita beramal sekarang, waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah sekarang. Kalau sudah mati, tidak ada lagi sudah. Orang lainnya akan melangsungkan. Kita yang sudah meninggal tidak akan bisa menambah amal ibadah kita lagi. Oleh karenanya gunakan kesempatan hidup ini. Paling tidak kita ini hidup di dunia ini dalam keadaan seimbang. Antara amal kebaikannya dengan amal keburukannya seimbang. Kalau bisa kita lebih. Tapi kalau tidak bisa ya paling tidak seimbang gitu. Jadi paling tidak kita itu menjadi Ashabul A'raf. Di dalam Al-Quran kan ada Ashabul A'raf itu. Surat Al-A'raf. Kenapa dikatakan Al-A'raf? Karena mereka itu kebaikannya seimbang. Kebaikannya dan kesalahannya, dosanya itu sama 50-50. Sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai ahli surga. Kenapa? Kebaikannya tidak lebih banyak. Tidak juga bisa dikatakan sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena kebaikannya juga tidak, kedosanya tidak melebihi kebaikannya. Sehingga apa? Mereka itu menunggu. Sampai ahli surga sudah masuk ke dalam surganya, barulah mereka diputuskan oleh Allah SWT nanti. Dengan rahmatnya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Paling tidak, kita menjadi seperti mereka gitu. Seimbang. Dosa kita banyak, tapi pahala juga banyak. 50%, 50% kalau bisa. Nah, tapi kalau bisa, lebih baik jangan berdosa. Nah, tapi kalau tidak bisa, ya sudah pakai dengan cara yang seimbang itu. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dahulu itu. Ambil satu contoh, Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Guru-gurunya Habib Ali Habsi sebelum maulid. Habib Hasan itu gurunya Habib Bakar bin Abdullah Al-Atas. Habib Bakar bin Abdullah Al-Atas gurunya Habib Ali Habsi sebelum maulid. Yang dibaca selalu maulid simtud durornya itu. Yang dibaca Habib Syekh hari Rabu kemarin itu. Nah itu beliau itu mengatakan begini. Setiap habis sholat isya nanti. Dari jam 8, setengah 8. Itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Sampai subuh. 2 rakaat tapi sampai subuh. Kenapa demikian? Rakaat pertama dia menghatamkan Quran sampai habis. Rakaat kedua beliau membaca qul huwallahu ahad sebanyak 90 ribu kali. Bukan hanya sekali. Bukan hanya seminggu sekali. Bukan hanya sebulan sekali. Bukan hanya setahun sekali. Tapi seumur hidupnya, sepanjang hidupnya seperti itu. Nah ini adalah contoh bagi orang yang benar-benar mengetahui kehidupannya ini untuk akhirat. Kehidupan kita itu bukan untuk di dunia, tidak. Kita dihidupkan untuk akhirat. Apa yang akan kita bawa depan Allah SWT nanti? Yang dipikir bahwasanya dosa-dosa kita tidak akan dipertanggungjawabkan. Nanti depan Allah pasti dipertanggungjawabkan. Lalu apa yang akan kita bawa nanti bekal kita di depan Allah SWT ketika kita mengetahui ternyata amal dosa kita banyak. Paling tidak kalau kita punya amal kebaikan banyak, bisa seimbang gitu. Paling tidak kita menjadi Ashabul A'raf. Nah kalau bisa lebih. Jangan lebih dosanya, tapi lebih banyak kebaikannya. Gitu. Nah, oleh karenanya, tidak ada kesempatan itu kecuali sekarang kita laksanakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi jangan, paling tidak jangan tinggalkan sholat sebelum qabliyah sama ba'diyah itu jangan tinggalkan. Nah itu adalah minimal. Nah, kalau kita melihat para ulama dahulu itu jangan jauh sekali. Beda jauh sekali mereka itu. Di mana mereka itu seperti Sayyidina Ali bin Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW, Ali bin Hussein, Ibn Fatimah binti Rasul SAW. Beliau itu mendapatkan julukan langsung daripada Nabi Muhammad SAW dengan Zainul Abidin, yang baik ibadahnya. Dan beliau mendapatkan pujian langsung daripada Nabi SAW sebelum beliau itu lahir. Nabi tidak pernah bertemu. Tapi sahabat Abu Hurairah pada waktu itu bersama Nabi, Nabi bersama cucunya Sayyidina Hussein. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, ini putraku Hussein ini, dia akan punya anak namanya Ali. Dia adalah paling baiknya orang beribadah di muka bumi. Dan nanti Ali itu akan punya anak namanya Muhammad. Dia adalah orang yang paling alim di muka bumi. Kalau kamu bertemu dengan keduanya, sampaikan salamku kepadanya. Nah ini putranya Ali bin Abidin ini. Subhanallah ketika beliau itu sudah lahir, itu beliau itu wiridnya setiap hari, setiap malam itu 1000 rakaat. Bukan hanya beliau. Syadu Qadir Jalani radhiyallahu anhu 1000 rakaat setiap hari. Rabi' al-Adawiyah 1000 rakaat setiap hari. Ahmad Badawi 1000 rakaat setiap hari. Fagih Mugaddam 1000 rakaat setiap hari. Pengarang kitab ini Al-Habibullah Haddad ketika masih berumur 6 tahun itu 200 rakaat setiap hari. Tapi menjelang dewasa maka beliau melaksanakan sholat setiap hari 1000 rakaat setiap hari. Coba bandingkan dengan kita. Paling tidak kita tidak usah meniru mereka. Tidak usah meniru mereka 1000 rakaat. Paling tidak kita itu melaksanakan Qabliyah Ba'diyah, Qabliyah Ba'diyah. Sebelum sholat 5 waktu, sholat Qabliyah dulu. Setelah sholat 5 waktu, sholat Ba'diyah dulu. Paling tidak itu yang bisa kita laksanakan supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita tidak rugi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita minta kepada Allah taala, semoga pada malam ini menjadi malam yang rahmat untuk semua kaum muslimin, bukan malam kemaksiatan, bukan malam sebab terjadinya bencana demi bencana untuk kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah segala bencana ya Allah dari negeri kita yang tercinta ini ya Allah. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kebijakan-Mu ya Allah. Jadikanlah segala macam bencana yang Kau turunkan angkat dari negeri ini ya Allah. Dan jadikanlah malam ini malam taat, bukan malam maksiat ya Allah. Selamatkanlah kaum muslimin pada malam ini ya Allah. Hindarkan mereka daripada segala macam maksiat yang menurunkan menjadi sebab Engkau murka kepada kami semua ya Allah. Jadikanlah mereka semua ingat bahwasanya kemaksiatan mengundang akan murka-Mu, mengundang akan azab-Mu, mengundang akan siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah malam ini malam awal malam di mana Engkau akan memberikan selalu kepada kami dan kepada semua kaum muslimin rahmat-Mu yang secara berkesinambungan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah yang hadir tempat ini maupun yang tidak hadir ya Allah, semuanya Engkau rahmati mereka ya Allah. Engkau pandang hatinya dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga hatinya selalu bersinar dengan cahaya keimanan-Mu ya Allah. Sehingga kita semua yang hadir sini maupun yang tidak hadir tempat ini ya Allah, dan semua kaum muslimin dimanapun berada, jadikanlah mereka semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah. Dengan berkat rahmat-Mu yang Kau turunkan sekarang ini. Pada malam ini. Di tempat yang mulia ini ya Allah. Berkatnya mereka yang Kau cintai ya Allah. Jadikanlah semua apa yang kami minta. Yang kami tengadahkan tangan kami ini ya Allah. Engkau kabulkan semuanya. Dan jangan sampai Engkau tolak permintaan kami ya Allah. Walaupun kami melihat kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan. Seakan-akan kami tidak pantas untuk mengangkat tangan kami ini. Tapi kami yakin ya Allah. Berkat rahmat-Mu yang Kau turunkan sekarang ini pada malam ini ya Allah. Engkau kabulkan semua doa kami. Engkau kabulkan semua hajat kami. Engkau kabulkan semua cita-cita kami. Engkau kabulkan semua keinginan kami. Engkau dekatkan kami kepada-Mu dan kepada kasih Muhammad SAW. Jadikanlah kami termasuk didudukan oleh kekasih Muhammad SAW. Dan kumpulkanlah kami di dunia sebelum di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ketika kami berada pada mahsyar. Begitu pula ketika kami melewati sirat. Begitu pula ketika kami dimasukkan ke dalam surga. Masukkanlah ke dalam surga yang di sana ada surganya Nabi Muhammad SAW. Berkata dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Jannatul Firdausil A'la. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.